إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أيها الناس جمع جمع رحمني ورحمكم الله إذا لم القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى برفرمن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله أفأنما خر من السماء أتقطعه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Allah berfirman, demikianlah bagi siapa yang melakukan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, maka hal tersebut adalah yang terbaik di sisi Rabb-nya. Dan dihalalkan bagi kalian seluruh hewan ternak, kecuali apa yang telah dibacakan tentang tidak bolehnya. Maka tinggalkanlah segala yang tidak baik, segala yang najis dari berhala-berhala dan ucapan palsu dalam keadaan hurafa, lurus contoh kepada tauhid, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian ditambah oleh buruk atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah. Hal yang demikian berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jemaat-jemaat yang saya hormati dan saya muliakan, ayat-ayat yang agung ini adalah dasar perjalanan seorang muslim di dalam kehidupannya, di dalam beribadah dan menegakkan agamanya, yaitu pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, dan segala perkara yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini adalah dasar di dalam melakukan segala yang diperintah oleh Allah. Dari kalau man yu'abdil sya'air Allah, fa'innaha min tahwal qulub. Demikianlah. Setelah disebutkan syariat bertobat, dan telah disebutkan wajibnya meninggalkan dan berlepas diri dari segala berharap dan ucapan dusta, dan telah disebutkan ancaman terhadap kesyirikan. Allah berfirman, fikirlah bagi siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka sesungguhnya hal yang demikian berasal dari ketakwaan di dalam hati, berasal dari ketakwaan di dalam hati. Peribadatan kepada Allah dibangun di atas pengakuan kepadanya. Dan ini adalah awal derajat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dia mengagungkan, seorang hamba mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya. Dia menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan kandungan dari ayat ini adalah makna yang mencakup bagian-bagian yang nampak dari agama. Siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, kita punya banyak kewajiban dalam melakukan. Ada kewajiban melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-namanya dan sifatnya, dalam rububiyah dan uluhiyahnya, mengagungkan Allah dalam hal dia dalam satunya yang berhak diibadahi. Dari dalam ayat disinggung dari bentuk pengagungan adalah meninggalkan segala yang najis dan berhala dan ucapan dusta, dan meninggalkan segala perbuatan kesyirikan yang diterangkan bahaya dari kesyirikan. Wa man yushrik billah فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, siapa yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, seakan-akan dia jatuh dari langit. Kata qabdhu thayyib lam yusaffar al-nur aw tahwi bi kirrihi fi makanin sahih, atau ia dikempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini adalah kehancuran bagi pelaku kesyirikan. Karena kita diperintah untuk melakukan Allah dan tidak perlu bersentuhannya dengan sesuatu apapun. Dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilakukan oleh seluruh makhluk. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, tidak ada segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun kecuali dia bertasbih memuji Allah, tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Lain bunyi gunung mengagungkan Allah, bahkan mereka marah apabila terjadi kesyirikan kepada Allah. Allah berfirman, wa qala innamal rahman walad laqad jittum syai'an idza takadu as-samawati yataqattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa taqilu al-jibalu hadda an la'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata, Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman menjadikan anak untuk dirinya. Maka Allah menjawab, semua kalian dalam membawa suatu perkara yang sangat mungkar, hampir saja langit meleleh karenanya, dan hampir saja bumi terbelah, dan hampir bumi terunduk. Perhatikan bagaimana kegelapan alam semesta tatkala ada larangan Allah yang dilanggar, maka sedemikian rupa keadaan mereka. Tatkala ada perbuatan kesyirikan, kekufuran, sedemikian rupa tanggapan alam semesta ini. Ini adalah pengagungan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia telah dicipta di ahsani ta'wil, dengan sebaik-baik penciptaan, dan telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak-anak. Maka mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi nikmat, hendaknya lebih mengagungkan dan lebih membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bentuk pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan syariatnya dan mengagungkan segala ketentuan dan takdirnya. Mengagungkan terhadap takdir adalah menerima segala ketentuan Allah. Jadi yang memuji Allah atas setiap keadaan. Dan pengakuan terhadap kehebatannya adalah ia menerima sejarah yang dituntunkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk pengakuan terhadap Allah adalah melakukan kitabnya, melakukan Al-Quran. Dan sepanjang para ulama tentang wajibnya melakukan Al-Quran, mengiyakannya dan menjaganya. Dan dia adalah simbol Allah yang paling besar. Dan tinggal pula dengan melakukan Allah adalah melakukan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menaati beliau dalam segala yang beliau perintah, meninggalkan segala yang beliau larang, dan mempercayai segala yang beliau perintahkan, serta menegakkan ibadah menjalankan agama sesuai dengan tuntunan beliau. Ia adalah bentuk pengakuan. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak dapatlah bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia mempunyai pilihan yang lain. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menerima segala ketentuan keputusan yang tadi yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah firman: "Al-yahdari al-ladina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya dan berhati-hati orang yang mengisi perintahnya, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidaklah demi Rabbmu, sesungguhnya tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim antara antara mereka, dan mereka menerima segala yang kamu putuskan, dan mereka berserah diri menerima keputusan tersebut dengan penuh berserah diri. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap Rasulullah dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari bentuk pengakuan adalah mengakukan segala perintah syariat, rukun Islam yang lima dari syahadat ini, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berhaji bagi siapa yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah syariat-syariat yang diagungkan dan dibesarkan. Semuanya diterangkan oleh Rasulullah SAW keagungannya dan kemuliaannya. Dan dia adalah sumber-sumber, simbol-simbol yang sangat jelas di dalam Islam. Hal yang sangat nampak dan terang. Maka kita punya kewajiban di dalam mengagungkannya. Iya. Demikian pula dari pengagungan adalah mengagungkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau segala yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah hati yang tercela. Dan banyak manusia, seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Innakum lata'maluna amalan fi adadku fi a'yunikum min asy-sya'r wa in kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-munkar." Sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan, amalan tersebut di mata kalian itu lebih halus daripada rambut. Tapi kami menganggap amalan-amalan tersebut di mata Nabi SAW sebagai perkara yang menghancurkan. Perhatikan bagaimana perbedaan pengagungan para sahabat terhadap larangan Allah dan pengagungan para orang yang datang setelah mereka, para orang yang datang setelah Rasulullah yang hidup di mata setelah Rasulullah SAW. Para sahabat mereka menganggap bahwa dosa itu adalah dari ilmu bid'ah. Padahal manusia di masa itu menganggapnya sebagai perkara yang halus, yang biasa. Iya. Dan berkata sebagian para ulama, "La tanzur ila sigharil maghfirah, walakin tanzur ila man arfaita." Jangan kamu melihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa sehingga segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dia agungkan dan dia besarkan, tidak berani dia mendekatinya. Apalagi larangan-larangan tersebut adalah hal yang diterangkan celaannya dan besarnya dosa bagi orang yang melakukannya, seperti membunuh jiwa yang tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dhalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw tasarim fil ard فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا." Kerana mereka menetapkan terhadap Bani Israel, siapa yang membunuh jiwa, bukan karena lantaran dia membunuh, bukan pula karena dia membuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dan ini adalah bentuk pengagungan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh satu jiwa sekaligus membunuh seluruh manusia. Iya. Demikian pula zina, ia adalah hal yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, larangannya tidak boleh didekati. Allah berfirman, "Wa la taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang sangat jelek, jalan yang sangat jelek. Dan demikianlah seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan larangan tersebut dengan cara meninggalkan segala yang dilarang pada Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah fala taqrabuha wa man yata'adda hududallah faqad dhalama nafsahu. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampauinya, jangan kalian melewatinya. Siapa yang melewatinya, melanggarnya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka ini sebagian dari cakupan ayat-ayat yang mulia ini. Dari nawaitul hakim syaa'ir Allah, fa inna min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang melakukan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، حبيب القوم المسلمين، جمع جمعة إن شاء الله إلى سيوم القيامة. كنا في هذه اليوم بغداد بلاد الفاقة، salah satu dari empat bulan yang diagungkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan. Hari diciptakannya langit dan bumi, dan di antara dua ini ada empat bulan yang hurum, empat bulan yang dihormati, diagungkan, tidak boleh dilakukan peperangan di dalamnya, dan pengagungan terhadap perintah dari Allah yang Allah dilebihkan. Dan di bulan-bulan ini terdapat di dalamnya ibadah-ibadah yang sangat agung, dari haji, dari umrah, dari haji, laksanakan manasik, dari sembelihan, dari puasa dan lainnya, dari ibadah-ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat akan wajibnya kita menabungkan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi seorang hamba untuk belajar dan terus membiasakan dirinya dengan menabungkan segala perintah dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang berfikir syiar Allah, fa'innaha min taqwa al-qulub. Demikianlah bagi siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah. Maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari kemudian hafzir hurmatillah. Bahwa khairul lahu inda rabbi. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah. Maka itu yang terbaik di sisi Allah. Itu adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Maka ini yang tidak dijadikan sebagai dasar dan tidak ada dalam kehidupan. Sejumlahnya ia berusaha melakukan perintah Allah, membesarkan apa yang diagungkan oleh Allah. Maka dia telah berjalan di atas jalan yang paling baik untuknya, paling diharapkan amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dan paling diharapkan darinya Allah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kelak di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menanggungkan segala perintah Allah, senantiasa menanggungkan segala tuntunan agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendengarkan ucapan dan melaksanakannya sebaiknya. Inna huwaliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin.